yang tak bisa dijelaskan dengan kata. Seperti diriku yang tak pernah bisa hentikan segala cintaku padamu. Meskipun ku tahu akan luka, aku tak peduli. Sesungguhnya semua cintaku tulus ku persembahkan untukmu. Hingga saat ajal menjemputku, tak pernah ku berharap darimu untuk membalas semua cintaku. Biarlah menghiasi mimpiku untuk selamanya. Coba untuk menata hatiku lagi, lupakan dirimu. Sungguh terasa menyiksa, ku tak berdaya.